Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 15 Desember 2018 dibacakan Adrian Syah. Presiden Jokowi janji jalan tol Aceh rampung pada tahun 2024. Anak 9 tahun tewas ditikam ayah kandung di Aceh Tenggara. Kepala DKPP Loksmawe divonis 5 tahun 4 bulan penjara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi memastikan pembangunan 4 ruas jalan tol Aceh merupakan bagian dari proyek Trans Sumatera akan rampung pada tahun 2024. Hal itu dipastikan Jokowi saat melakukan groundbreaking tol Aceh ruas Banda Aceh Sigli sepanjang 74 km di Kecamatan Belang Bintang, Aceh Besar, Jumat sore kemarin. Jokowi mengatakan pemerintah sangat serius membangun jaringan jalan tol Trans Sumatera yang panjangnya 2.700 km menghubungkan Lampung hingga Aceh. Jokowi menargetkan pada tahun itu tol Aceh secara keseluruhan terhubung dengan tol Trans Sumatera. Menurut Presiden, pada awalnya banyak orang sangsi dengan pembangunan tol Trans Sumatera. Tapi Presiden yakin dengan kerja keras Kementerian PUPR, BUMN didukung Gubernur, Bupati, Wali Kota, proyek infrastruktur raksasa tersebut akan rampung sebagaimana dicanangkan. Kemarin Jokowi melakukan groundbreaking jalan ruas Banda Aceh Sigli sepanjang 74 km. Ruas ini merupakan ruas jalan tol pertama yang mulai dikerjakan pembangunannya. Tol ini meliputi 10 kecamatan, 77 desa, dan pembangunannya dimulai dari Belang Bintang, Montasik, dan Indrapuri, Aceh Besar. Untuk diketahui, 4 ruas jalan tol Aceh yang akan dibangun pemerintah adalah ruas Banda Aceh Sigli 75 km, Sigli Loksmawe 135 km, Loksmawe Langsa 135 km, dan Langsa Binjai Sumatera Utara sepanjang 110 km. Pengerjaan tol Trans Sumatera ini akan terus dilakukan hingga rampung. Sudarlun, Presiden Jokowi mengingatkan Kepala Desa atau Gesik di Aceh untuk hati-hati menggunakan dana desa yang jumlahnya sangat besar. Ia juga berharap agar penggunaan dana desa bisa fokus, tepat sasaran, sesuai kebutuhan kampung, sehingga bisa mengubah wajah kampung. Hal itu disampaikan Jokowi pada acara sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019 yang berlangsung di ACC Dayan Daud Unsia Banda Aceh, Jumat kemarin. Jokowi menyebut penyaluran dana desa telah berjalan 4 tahun sejak 2015. Pada tahun pertama, 2015, 20,67 triliun. Pada tahun kedua, 2016, 40,98 triliun. Tahun ketiga, 2017, 60 triliun. Tahun keempat, 2018, 60 triliun. Pada tahun 2019, Jokowi mengucurkan dana desa lebih besar lagi, yaitu 70 triliun rupiah. Dengan dana desa ini, Jokowi berharap bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa seperti jalan, irigasi, embung, posyandu, dan infrastruktur lain. Tetapi harus dipastikan setiap yang dibangun memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat kampung, jangan sampai sia-sia. Selain itu, pembangunan desa harus dilakukan swadaya, artinya hanya dikerjakan oleh warga setempat. Presiden berharap agar pemanfaatan dana desa bisa mengubah desa di Indonesia. Di samping itu, para gesik dan pendamping desa harus sinergi, jangan sampai penggunaan dana desa tidak membawa manfaat yang baik. Sudarlun, seorang ayah bernama Win Alpadilah Yasir, 33 tahun, warga desa Rikit, Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, menikam anak kandungnya yang masih berusia 9 tahun dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Nyawa korban yang bernama Taufikur Rahman tidak tertolong meski sempat dirujuk untuk penanganan medis lanjutan di Rumah Sakit Medan. Insiden menggegerkan itu terjadi Kamis malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ketika Win Al-Fadilah sedang tidur di ruang tamu bersama dua anaknya yaitu Taufikur Rahman dan seorang adiknya yang berusia 7 tahun. Menurut kabar, Win Al-Fadilah sudah bercerai dengan istrinya dan saat ini sang istri berada di Malaysia. Ada dugaan pelaku mengalami depresi jiwa berlatar belakang rumah tangga. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rahmat Hardenianto Eko Saputro mengatakan saat sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba pelaku bangun dan mengambil sebilah senjata tajam di dalam kamar dan langsung menikamkan ke tubuh korban. Tikaman senjata tajam itu menghujam tubuh bocah tak berdosa itu di bagian bawah dada kiri dan pinggang kanan. Jerit kesakitan korban membahana di malam itu hingga mengagetkan tetangga. Tetangga korban secepatnya menyerbu ke tempat kejadian. Saat itu terlihat pelaku duduk sambil meraung-raung di samping anaknya sambil mengatakan dirinya hilap. Selanjutnya tersangka bersama warga langsung melarikan korban ke RSUD Sahudin Kutacane untuk mendapatkan penanganan medis. Namun pada Jumat pagi korban meninggal dunia ketika sedang dalam penanganan medis di Medan. Kini pelaku telah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh menjatuhkan hukuman 5 tahun 4 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah atau subsidiar 2 bulan kurungan terhadap mantan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian DKPP Loksmawe DRHM Rizal Jumat kemarin di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Rizal dinyatakan bersalah dalam kasus proyek pengadaan ternak berupa lembu di dinas dengan kerugian 8 miliar dari pagu 14,5 miliar rupiah tahun 2014. Majelis Hakim yang dipimpin Eli Yurita MH didampingi dua hakim anggota Nani Sukmawati SH dan Edward SH juga menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa lainnya yaitu DRH Dahlina selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK dan Ismu Nazar selaku pejabat pembuat komitmen di kantor itu masing-masing 4 tahun 7 bulan penjara, denda 200 juta atau subsidiar 2 bulan kurungan. Sebelumnya jaksa penuntut umum dari Kejari Loksmawe menuntut terdakwa DRH M. Rizal dengan hukuman 8 tahun penjara ditambah denda 200 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Sedangkan DRH Dahlina selaku PPTK dan Ismu Nazar selaku PPK dituntut dengan pidana penjara masing-masing 7 tahun ditambah denda 200 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam sidang kemarin, Majelis Hakim menyebut beberapa pertimbangan yang memberatkan para terdakwa, di antaranya karena terdakwa memenuhi unsur dalam memperkaya orang lain atau korporasi. Terdakwa juga tidak melakukan tender terhadap proyek senilai 14,5 miliar, tapi justru dipecah-pecah. Terdakwa juga tidak memastikan para penerima manfaat secara rinci. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Dr. Takwadin Husin MH menyarankan supaya DPRA mengkonsultasikan permasalahan lembaga Wali Nanggro ke pemerintah pusat, yaitu ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, mengingat hal itu berkaitan dengan kelembagaan dan penggunaan anggaran. Menurut Takwadin, selain konsultasi dengan dua kementerian, DPRA juga disarankan mendiskusikan mengenai kondisi lembaga Wali Nanggro dengan ahli hukum tata negara. Hal itu terkait dengan aspek kedaulatan demokrasi. Semua upaya itu perlu segera ditempuh demi menjaga marwah dan wibawa lembaga Wali Nanggro. Terkait tidak terlibatnya satu dari empat unsur pemilihan Wali Nanggro, yaitu unsur 23 ulama perwakilan dari kabupaten kota, Takwadin mengatakan komponen komisi pemilihan sebagaimana diatur pasal 70 ayat 2 adalah bersifat kumulatif sehingga semua unsur yang ada dalam aturan harus dipenuhi. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi maka cacat prosedural sehingga berimplikasi pada legalitas penggunaan anggaran yang bisa menjadi persoalan ranah aparat penegak hukum. Oleh karena itu, masalah Wali Nanggro ini harus dikonsultasikan ke berbagai pihak. Ia berharap ke depan pengukuhan Wali Nanggro ini tidak menimbulkan permasalahan hukum, baik berupa gugatan, maladministrasi karena tak prosedural, ataupun masalah penggunaan anggaran yang legalitasnya dipertanyakan. Darlun personel Polsek Meramulia Jumat dini hari kemarin melepaskan satu tembakan ke udara guna menghalau massa yang hendak menghakimi seorang tersangka curanmor. Tembakan ke udara ini terjadi di Desa Ujung Reba, Kecamatan Merah Mulia, Aceh Utara. Kapolsek Merah Mulia, Ibtu Bustani, mengatakan pada Kamis kemarin, Saat maghrib, hilang satu unit sepeda motor jenis Supra 125 milik Saifuddin, 28 tahun, yang diparkir di bawah menasa desa Ujung Reba. Kala itu sang pemilik memang sedang sholat maghrib. Tidak lama setelah sepeda motor hilang, warga melaporkan ke polisi. Sesuai keterangan saksi mata, tersangka berjumlah dua orang yang datang ke lokasi dengan sepeda motor jenis Vario. Setelah melakukan aksi, mereka pun melarikan diri ke arah perkampungan. Kemudian polisi bersama warga melakukan pencarian ke sejumlah desa sekitar serta menutup akses jalan keluar dari Kecamatan Merah Mulia. Setelah dilakukan pencarian beberapa jam, akhirnya satu dari dua tersangka berhasil ditangkap saat mengendarai sepeda motor hasil curian di dekat jalan Lain Pipa, yakni sebelum keluar dari kawasan Merah Mulia. Tersangka berinisial AD, 30 tahun, asal Codgire, Aceh Utara. Warga sempat membawa AD ke Menasa dan nyaris diamuk massa yang disulut emosi. Untuk menghalau massa, polisi melepaskan satu tembakan ke udara. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Merah Mulia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 15 Desember 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.